menimpa aku, tertarik sama kamu. Subur rasa sukaku, ingin kenal tak malu. Begitu juga aku, sewaktu lihat kamu, gak berkedip mataku, ingin negur tapi ragu. Segala minat dipendam, segala gemas ditunda, cuma bingung gak tahu mesti kepikir, dirasa makin kerasa. Kalau gengsi dijaga, niscaya aku kesiksa. Itu juga pikirku, itu juga rasaku. Aku emang gak mampu, pura-pura aku segala minat diucap, segala gemas dilepas. Kita sama-sama buka mulut. Obrolan mulai meluas. Makin mendekat.